Hikmah hari ini, satu hari satu hikmah, bersama Ustadz Muhammad Syukri. Hikmah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar yang saya muliakan, sungguh berbahagia sekali kita masih bisa dipertemukan lewat udara karena kasih sayang Allah semata-mata kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hikmah hari ini saya beri judul tentang sabar. Para pendengar, sifat sabar ialah ketetapan hati dan kemantapan jiwa menghadapi kesulitan-kesulitan. Tidak resah gelisah dikala ditimpa musibah. Dengan dada lapang, pikiran tenang dan iman yang tidak berguncang dihadapi kesulitan yang menimpa. Dicari jalan keluar dari kesulitan itu dengan bijaksana. Iman tidak hilang, pikiran tetap tenang. Pedoman agama tetap dipegang. Dengan sifat sabar seperti itu, banyak kesulitan dapat diatasi. Para pendengar, menyerah kalah dan membiarkan orang lain berbuat sesuka hatinya terhadap kita bukanlah sabar namanya. Sifat demikian bertentangan dengan sabar. Itulah yang disebutkan penakut, tidak berani membela hak dan kebenaran. Dalam ajaran Islam, setiap tindakan kejahatan harus ditentang. Sering orang salah mengartikan tentang sabar. Seorang yang diperlakukan dengan kejam atau hak-haknya sebagai warga negara dirampas, disuruh sabar dengan arti bungkam, tidak membalas dan membela hak-haknya. Seorang yang dicaci maki disuruh sabar dengan arti tidak menyampaikan kepada pengadilan atas penghinaan itu. Itulah contoh pengertian yang salah tentang sabar. Sabar bukan menyerah kalah, sabar tetap tabah mempertahankan kebenaran, membela yang hak dan menangkis yang salah. Sifat sabar yang demikian itulah yang membawa kemenangan dan kebahagiaan. Sukses di dalam bidang usaha apapun dicapai dengan penderitaan dan kesulitan. Kemenangan dan sukses tidak akan datang begitu saja. Dengan hati yang tetap tabah dan tawakal kepada Allah menghadapi beraneka ragam kesulitan dan penderitaan, barulah akhirnya dicapai sukses dan kemenangan. Sifat sabar akan jelas dikala seseorang ditimpa cobaan dan penderitaan. Ibarat berlayar di tengah samudera luas, menghadapi ombak gelombang menggulung dengan angin topan dan badainya. Di saat itulah dicoba atau diketahui apakah kapten kapal itu sabar, tetap tabah menyelamatkan kapalnya. Jika ia tidak gugup, hilang akal dan pedoman tidak tentu, apa yang harus ia lakukan? Tenggelamlah kapalnya. Manakala ia sabar, tabah dan tangkas berbuat segala apa yang mungkin untuk menyelamatkan kapalnya, selamatlah ia mencapai pulau bahagia yang dicita-citakan. Para pendengar yang berbahagia, Syekh Muhammad Abduh berkata, sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwasanya usaha-usaha besar tidak akan berhasil manakala tidak dikerjakan dengan tabah dan tekun. Tabah dan tekun itulah sabar namanya. Kesabaran akan membawa kemenangan dan kebahagiaan. Siapa yang tidak sabar, ia melanggar sunnatullah. Allah tidak akan membantunya dan ia tidak akan sukses di dalam perjuangan. Begitulah jalannya sejarah, semua menurut aturan Allah. Begitu pula yang berlaku pada Rasulullah Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Begitu pula yang sudah terjadi pada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Semua mengalami kesulitan, penderitaan dan cobaan berat. Akhirnya rasul-rasul dan nabi-nabi itu berhasil dalam menjalankan perintah Allah berkat sabar dan tawakal mereka kepada Allah. Rasulullah bersama sahabatnya, beliau berjuang menyampaikan wahyu ilahi, ejekan, penghadangan, pembunuhan, pengusiran dari kampung halamannya, pemblokiran ekonomi, dan berpuluh kali peperangan terjadi. Semua itu dihadapi dengan sabar dan tawakal oleh Nabi dan sahabat beliau. Sabar dan tawakal menjadi bekal yang menentukan dalam peperangan, bukan alat senjata saja. Begitu juga kemenangan bukanlah ditentukan oleh bala tentara yang banyak. Sabar dan tawakallah akhirnya yang menentukan kemenangan. Para pendengar yang saya muliakan, Allah menyebutkan sifat sabar ini dalam Al-Quranul Karim lebih dari 70 kali. Banyak pula disebutkan dalam Al-Quranul Karim kelebihan dan ketinggian derajat orang sabar. Kemenangan dijanjikan oleh Allah bagi orang yang sabar. Bantuan dan pertolongan Allah selalu mendampingi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah 153. Begitu juga diterangkan dalam surat Ali Imran yang artinya, adakah kamu mengira akan masuk surga? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar dari kamu. Para pendengar yang saya muliakan, hadis yang mendorong agar setiap mukmin sabar dan tabah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Setiap kesulitan dan cobaan yang diderita pada hakikatnya akan menambah keimanan dan keyakinan seorang mukmin. Nikmat dan cobaan keduanya merupakan ujian iman. Nikmat ujian keimanan, apakah seorang mukmin bersyukur atau kafir nikmat? Cobaan dan musibah juga ujian. Apakah iman tetap dan teguh menderita cobaan itu? Sabda Rasul yang artinya, sifat seorang mukmin itu menarik hati. Semua baik baginya. Hal yang demikian tidak dipunyai oleh orang yang bukan mukmin. Manakala ia dalam keadaan senang, artinya mendapat nikmat, ia bersyukur. Syukur itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia sabar. Sabar itu juga baik baginya. Diriwayatkan oleh Muslim. Syukur ialah mempergunakan nikmat menurut aturan Allah. Rezeki dan nikmat berupa kekayaan, harta benda yang melimpah ruah, tidak menjadikan seorang mukmin lupa daratan. Dia tidak hanyut di bawah arus nikmat itu ke dalam lautan kemaksiatan. Ia tidak lupa daratan. Ia bersedekah, membantu fakir miskin, memperbaiki masyarakat dengan harta bendanya itu. Manakala ia ditimpa musibah, ia tidak lupa kebenaran, diterima dengan iman dan kemantapan serta keyakinan yang kuat. Ia tetap sabar dan tabah. Sudah seharusnya setiap mukmin melatih dirinya bersifat sabar, tabah menghadapi beraneka ragam penderitaan dan cobaan. Di dalam gubahan penyair yang artinya, saya akan mengatasi kesulitan demi cita-cita, keberhasilan di tangan orang yang sabar juga. Para pendengar yang saya muliakan, sabar adalah pakaian nabi-nabi dan rasul-rasul, sahabat-sahabat dan solihin, senjata yang ampuh bagi setiap pelopor kemajuan. Sabar membukakan pintu gerbang kemenangan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Para pendengar yang saya muliakan, demikian dan sekian hikmah hari ini dengan satu harapan, moga-moga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah hari ini dipersembahkan Suara Jepara.